yang beta cinta akan suancur, ancur pas kali. Hidup sengsara, lari kesana, lari kemari. Oh, mata baka, jiwa melayang. Sampai